Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار segala puji dan rasa syukur yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berdoa dan selalu memanjatkan permohonan kita untuk Allah limpahkan rahmatnya yang begitu besar kepada kita, ampunannya yang selalu menyertai kita, dan kita selalu meminta Allah berikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, harta kita, dan anak keturunan kita, sehingga kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang berbahagia dalam kehidupan kita di dunia ini maupun sepulang kita nanti ke kehidupan abadi di akhirat di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, pemimpin kita, contoh mulia kita yang harus kita ikuti dan kita jadikan panutan dalam segala sisi kehidupan kita, dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang tiga pokok landasan utama, tiga perkara penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang harus diketahui oleh setiap manusia yang menyandang nama Islam pada dirinya. Karena kewajiban seorang hamba yang paling utama adalah bagaimana dia bisa mengenal dan mengetahui Tuhannya dan menyembah hanya kepada Tuhan tersebut. Bagaimana seorang hamba bisa mengenal Allah, mengetahui Allah, dan menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan aturan, tuntunan, dan tata cara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban pertama. Kemudian kewajiban kedua adalah seorang muslim dan muslimah harus mengetahui dan mengenal agamanya. Bukan hanya pengenalan sekedar tertulis di dalam KTP agama Islam. Sehingga akhirnya keluar sinetronnya apa? Islam KTP. Karena Islamnya hanya tertulis di tanda pengenal saja di KTP. Tapi praktek kehidupannya jauh dari tuntunan Islam. Dan kewajiban ketiga yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah mengenal siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan bukan hanya pengenalan sebatas, ya kan, seperti yang kita lihat pada masyarakat Islam sekarang, cuma bisa nyanyi atau menabuh rebana atau mengadakan marhabanan, seakan-akan itu sudah merupakan sebuah cara untuk kita mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Cinta Rasulullah hanya diukur ya sekedar, ya kan? Muhammadku, Muhammadku. Udah selesai. Habis itu apa? Oh, lagunya bagus. Indah. Tapi mengenal sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sosok beliau sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, kepada umat manusia di dunia ini, sebagai pembawa misi agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang disebut wa kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an, beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan, yang mengajarkan kepada kita bagaimana agama yang harus kita lakukan, kita tunaikan, kita jadikan sebagai pegangan hidup kita yang akan mengantarkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Memperkenalkan risalah Allah tabaraka wa ta'ala, agama yang diinginkan oleh Allah untuk kita anut bersama, aturan tata cara menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Dan dalam sisi kehidupan yang lainnya, dari praktek kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dikategorikan sebagai seorang mukmin sejati, ya kan? Bukan mukmin karbitan atau muslim karbitan. Maaf. Karena nanti akan sedikit kita singgung, Islam itu terbagi menjadi tiga tingkatan, muslim, mukmin dan muhsin. Seperti itu. Orang yang muhsin pasti dia mukmin dan muslim. Tapi tidak semua orang yang mukmin muhsin. Orang yang mukmin sudah pasti dia muslim. Tapi tidak semua orang muslim mukmin. Jadi peringkat tertinggi hamba Allah adalah dengan dia bisa mencapai derajat ihsan. Nanti akan kita singgung di sini. Nah, saudara sekalian, ini adalah merupakan tiga landasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Karena ini adalah merupakan masalah pokok, masalah utama yang akan ditanyakan pada setiap hamba, pada setiap manusia ketika nanti dia masuk ke liang lahat, ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kubur. Ketika seorang manusia, kita bisa lihat, ya kan, atau kita bisa mendengarkan bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan menjelaskan kepada kita, ya kan, seorang manusia ketika telah dibumikan, ya kan, di tanah, karena dari tanah dia berasal, ya kan, dan akan kembali ke tanah, ke tempat asal dia. Manusia ketika telah dikebumikan dan kawan-kawannya telah pulang meninggalkan dia, dan bahkan dijelaskan dalam hadis yang sahih, manusia tersebut akan mendengar langkah para pelayat yang meninggalkan di dirinya, dan kawan-kawannya pun meninggalkannya. Yatba'ul mayyiti thalath, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti seorang mayit tiga perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Akan menetap dua perkara dan akan pergi meninggalkan mayit tersebut dua perkara, dan akan menetap bersama dengan mayit tersebut cuma satu perkara, keluarga. Dan hartanya akan balik. BMW-nya ikut mengiringi dia ke kuburan, ya kan? Anak-anaknya yang memiliki jabatan, yang perlente, yang ganteng-ganteng, hartanya, relasinya akan mengikuti mayit tersebut ke kuburan. Tapi akan menetap bersama dia. Enak aja suruh nungguin di kuburan, balik dong. Orang masih hidup kok. Keluarganya balik, mobilnya yang mewah balik, hartanya balik, yang akan tetap menetap bersama dia apa? Amalnya. Amalnya. Itu yang akan menolong dia, yang akan menyelamatkannya. Makanya sumber kebahagiaan adalah dengan seorang itu beriman dan beramal soleh. Adapun banyaknya harta dan tingginya kedudukan bukan merupakan sumber kebahagiaan. Banyak manusia salah dalam kehidupannya di dunia mengukur kebahagiaan, mengukur, ya kan, kesuksesan, mengukur derajat yang tinggi dengan banyaknya harta, dengan tingginya kedudukan. Salah. Orang yang banyak hartanya tapi tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal dengan agamanya, tidak ada manfaatnya. Orang yang tinggi kedudukannya, jabatannya, ya kan, menduduki, bahkan bukan satu kedudukan saja yang dia pegang, banyak memiliki jabatan yang cukup banyak, tidak akan bermanfaat bagi dirinya kalau dia bukan menjadi manusia yang kenal dengan Allah, nabinya, dan agamanya. Tapi ketika dia berharta, dia bisa menjadi manusia yang kenal dengan Allah. Ini model manusia yang akan bisa menundukkan hartanya, karena dia tahu ini titipan dan saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Jadi bagaimana titipan ini bisa saya gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah? Mana kewajiban yang saya harus keluarkan? Dan mana, ya kan, kemuliaan yang harus saya raih sebanyak mungkin, mumpung kekayaan ini masih ada di dalam diri saya dan keluarga saya. Kedudukan yang tinggi, ketika dia bisa menjadi manusia yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menjabat kedudukannya tinggi, dia akan dipenuhi dengan rasa iman karena dia kenal dengan Allah, maka dia akan gunakan dengan sebaik-baiknya karena dia ingat setiap pemimpin akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu. Ya kan? Yang akan menyelamatkannya apa? Amanah dia. Dan tidak mungkin seorang bisa menjadi manusia yang amanah ketika dia tidak kenal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kita bisa melihat praktek orang-orang non-muslim yang bisa menjadi manusia-manusia yang amanah, padahal amanah yang dia pakai itu adalah karena dia membutuhkan apa? Kalau saya sampai ini apa nih, enggak amanah, saya akan kehilangan relasi. Saya akan kehilangan joker kerja, makanya saya harus bekerja dengan amanah. Tujuan mereka kan gitu. Orang-orang bule, orang-orang barat di Jepang ada apa semuanya, ya kan? Tapi umat Islam sebenarnya lebih mulia dari itu, karena umat Islam punya masa depan yang lebih cerah. Kehidupan dia bukan di dunia saja. Ketika saya beramanah dalam melaksanakan kewajiban yang dipikulkan kepada saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti atas amanah tersebut. Dan ini bisa jadi bumerang bagi saya dan kesengsaraan bagi saya, atau akan menjadi kebahagiaan bagi diri saya kelak nanti di akhirat. Nah, kembali kepada pembahasan, ketika manusia sudah pulang meninggalkan sang mayit, ya kan, meninggalkan orang yang telah dikubur, maka saat itu dua malaikat datang dan mendudukkan mayit tersebut, mendudukkan orang tersebut, seraya bertanya. Apa pertanyaannya akan ditanya? Berapa duitmu di rekening bank? Seperti itu yang akan ditanyakan. Jumlah perusahaan kamu berapa? Apa kedudukan kamu? Kamu menang kontes Miss Universe, ya? Itu yang mau ditanyakan? Tidak sama sekali. Yang akan ditanyakan adalah apa? Man Rabbuk. Siapa Tuhanmu? Madinu. Apa agamamu? Waman nabiyuk. Dan siapa nabi? Nabimu. Orang yang beriman, beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lantang dan menjawab dengan penuh kemudahan, dan Allah berikan kemudahan kepada dirinya untuk menjawab, Tuhanku adalah Allah. Agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang ketika hidup di dunia tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal dengan agamanya, tidak kenal dengan Tuhannya, bisa menjawab ini? Atau mungkin ini seperti ujian sebelum malaikatnya datang, kita buka dulu. Ya kan? Ini sebentar lagi mau tes. Dihafalin dulu. Dari kecil kita sudah hafal. Kalau nanti kelak ketika dimasukkan ke dalam kubur, akan diberikan pertanyaan, ya kan, atau tiga fitnah pertanyaan ini. Hatta yang enggak bisa bahasa Arab tahu. Loh, nanti saya enggak bisa bahasa Arab gimana? Allah mudahkan kalau Anda adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di dunia tidak pernah kenal dengan Allah, bisa dia menjawab? Karena ini berhubungan dengan dirinya ketika dia hidup di dunia, kenal enggak sama Allah? Kalau dia kenal sama Allah, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kalau dia ketika hidup di dunia, Islamnya hanya tertulis di KTP, Muslim agama, tapi kehidupannya jauh dari Islam, bisa dia menjawab ketika ditanya oleh malaikat Madinum, apa agamamu? Gak bisa, kenapa? Islamnya KTP, bukan asli, karbitan Islam. Ketika hidup di dunia, tidak kenal dengan nabinya, kenalnya hanya sebatas siapa nabimu? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sudah. Ditanya siapa anak-anaknya nabi? Enggak tahu. Kata orang Jawa gedek. Ya, goyang kepala gedek itu artinya. Kapan Rasulullah lahir? Oh ya, ini mayoritas pada tahu Rabiul Awal. Cuma pengetahuannya hanya sebatas rame-rame dan marhabanan. Masya Allah, Indonesia adalah negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia misalnya. Ini bukan rumus rahasia lagi, rumus umum. Mulutannya tiap tahun bahkan diadakan di seluruh lapisan masyarakat, tapi korupsinya paling besar. Allah. Inikah bukti cinta Rasul? Inikah bukti cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukti cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya di bibir, bukan hanya dalam nyanyian, bukan hanya dalam perayaan saja, akan tapi bukti cinta kepada Rasulullah SAW, Anda bisa mempraktekkan tuntunan Rasulullah SAW seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang difahamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itu bukti cinta Rasulullah. Antum ambil, silahkan, ada buku-buku dikarang oleh para ulama, 100 sunnah sahihah dalam sehari dan semalam. Praktekan. Itu bukti cinta Rasulullah SAW. Ada lagi 1000 sunnah dalam sehari dan semalam. Ayo praktekkan, ini sahih semua dalam Bukhari dan Muslim. Kumpulan amalan-amalan sunnah yang dirangkum dari Bukhari dan Muslim. Praktekkan dalam sehari, coba. Tinggal pilih mau 100 atau yang 1000. Orang yang benar metodenya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya capek-capek cari yang tidak ada tuntunannya dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi yang ada tuntunannya kita ditinggalkan. Mencari yang diperselisihkan dan diperdebatkan, tapi yang sahih dan yang benar, yang ulama sepakat, ditinggalkan. Praktekkan ini. Sehari enggak habis, bisa Anda menghabiskan 1000 atau 100 sunnah tersebut. Jadi bukti cinta kepada Rasulullah bukan hanya di bibir. Nah, sedangkan orang-orang yang ragu atau orang-orang yang munafik, maka ia akan tidak bisa menjawab, cuma akan bisa mengatakan ha, aku tidak tahu. Kula mboten ngertos, iya kan, saya tidak tahu, enggak ngerti. Tanya ho, kata orang Sunda. Saya melihat manusia mengatakannya demikian, maka aku pun mengatakan seperti mereka, membeo. Cuma ikut-ikutan. Ini yang dilarang dalam Islam. Seorang muslim itu harus berilmu. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Berilmulah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'lam artinya berilmulah, ketahuilah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang Islam itu harus pandai dan pintar dengan Islamnya, bukan cuma ikut-ikutan atau menjadi seorang muslim apa yang mempraktikkan Islam tradisi sehingga slogannya keluar bagaimana kita bisa melestarikan Islam tradisi di Indonesia. Emangnya beda Islam di Indonesia dengan Islam yang pertama kali diturunkan oleh Rasulullah SAW, maaf, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga harus ada Islam tradisi. Tidak ada Islam tradisi. Yang ada adalah Islam yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabatnya, dididik bagaimana para sahabat itu bisa mempraktekkan Islam seperti yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian menyebar cahaya keimanan dari Madinah ke seluruh penjuru antero dunia. Ini Islam. Qala Allah dan qala Rasul. Bukan menurut saya, menurut tradisi Islam saya, menurut nenek moyang saya, bukan seperti itu. Nah, orang yang modelnya ikut-ikutan taklid buta seperti ini, apa kata orang membeo? Nah, ini ketika ditanya di kuburan pun akan mengatakan, haha, nggak tahu, saya melihat manusia mengatakannya demikian, saya pun ikut-ikutan. Bukan seperti itu. Makanya Imam Bukhari mengatakan apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, mengenal Allah melalui beberapa sebab. Ini perkara pertama. Jadi tiga landasan utama ini adalah apa? Ma'rifatullah, tuntutan untuk kita mengenal siapa Allah, Tuhan kita. Kemudian mengenal apa agama kita dan mengenal siapa nabi kita. Ini yang dimaksud dari tiga pokok landasan utama yang akan ditanyakan kelak nanti kita di kuburan. Nah, pertama adalah mengenal Allah melalui beberapa sebab, di antaranya dengan kita merenungkan dan memikirkan semesta alam beserta dengan seluruh isinya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungkan dan memikirkan kedua aktivitas ini dapat menghantarkan kita atau menghantarkan seorang hamba untuk mengetahui, untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memahami kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemuliaan, keagungan kerajaannya, kesempurnaan, kekuasaan Allah, hikmah dan rahmatnya yang sangat besar sekali, luasnya perbendaharaan dan hazanah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 185 mengajak kita untuk berpikir, menyaksikan apa yang ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan akan kebesaran, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang Allah ciptakan dari alam semesta ini? Mungkinkah semua itu terjadi dengan secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan, menjaga dan mengaturnya? Dalam surat As-Saba ayat 46, qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Sayangnya umat Islam ini mengistirahatkan otaknya. Justru yang memakainya adalah selain dari umat Islam, yang mencetuskan umat Islam. Yang pertama kali mengadakan adalah umat Islam, tapi kemudian setelah itu berhenti. Dan yang melanjutkan, yang mengembangkan akhirnya diambil oleh orang-orang non-muslim. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, kata Allah, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua atau sendiri-sendiri dalam keadaan kalian banyak ataupun sendiri, kemudian agar kamu pikirkan, agar kalian berpikir Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard laayatil liqaumin yattaqun. Sungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau bertakwa. Dalam surat Yunus ayat 6. Banyak sekali dalam Al-Baqarah ayat 164 mengajak kita untuk berpikir, merenung, dan ini akan menambah keimanan kita kepada Allah, akan menambah kecintaan kita kepada Allah, pengenalan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan ciptaan Allah dan kebesaran ciptaan yang lainnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas sama' mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dab wa tasrifir riyah was-sahabi was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard laayatil liqaumin yaqilun. Dan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Antum lihat, ya kan, bagaimana lautan dipenuhi dengan kapal-kapal yang mengangkut segala sarana untuk kemaslahatan siapa? Manusia. Dan siapa yang memberikan ilham kepada manusia untuk bisa menciptakan alat transportasi tersebut sehingga bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia untuk menyambung kehidupannya di dunia. Kemudian wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, fa ahya bihil ard, yang akan menyebabkan kehidupan di muka bumi, ba'da mautiha, setelah kematian dan kekeringan, wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah, dan dia tebarkan di dalam bumi ini bermacam-macam binatang, wa tasrifir riyah, dan perkisaran angin, wasahab, dan awan-awan, al-musakhkhari bainas sama'i wal ard, yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Siapa yang mengendalikan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, yang berakal, li qaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal dan berpikir. Ini disebut juga dengan kita melihat tanda-tanda al-qauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah secara penciptaan. Kemudian termasuk di antara sebab pengetahuan kita sebagai seorang hamba untuk kita lebih mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memikirkan ayat-ayat syar'iyah. Tanda-tanda syar'iyah dari kitab suci sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Nabi Muhammad sendiri sebagai utusan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berita-berita menyangkut kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum umatnya, maupun apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Bukankah ini membuktikan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan satu-satunya Zat yang berhak untuk disembah? Dan dari mana Rasulullah SAW bisa tahu tentang cerita kaum sebelum kita, sebelum umat beliau, dengan secara detail? Dan apa azab yang ditimpa Allah timpakan kepada mereka? Ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Idris, ceritanya Nabi Nuh, Hud, Saleh, dinukil dengan secara rinci oleh Rasulullah SAW, baik tersebut di dalam hadisnya maupun di dalam Al-Qur'anul Karim, padahal Rasulullah adalah merupakan nabi yang datang terakhir. Dan tentang tanda-tanda hari kiamat yang akan datang nanti di masa depan yang Allah beritakan kepada umatnya, padahal itu belum terjadi dan pasti akan terjadi. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya dia adalah merupakan manusia yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan kedudukannya sebagai seorang rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam ayat-ayat tersebut tampak kemaslahatan yang agung, di mana kehidupan makhluk di dunia ini dan di akhirat tidak dapat berlangsung secara baik kecuali dengan wahyu tersebut. Akal semata tidak akan bisa mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran kalau hanya bersandar dengan akal semata. Contoh ringkas, orang ya kan di barat sana atau di Amerika akan mengatakan ya kan bahwasannya orang yang pada berjejer di pantai dan pada berjemur hanya dengan memakai pakaian dalam dikatakan sebagai sebuah mode atau bahkan dikatakan sebagai sebuah keindahan dan menjadi sesuatu yang biasa. Dan umat Islam pun yang fitrahnya rusak membenarkan perbuatan tersebut dan ikut-ikutan memakai bikini. Karena yang dipakai kacamata pandangnya kacamata apa? Barat. Maka orang telanjang pun dibilang seni. Tapi yang dipakai kacamata pandang Islam. Padahal mereka berakal, kita juga berakal. Tapi kenapa mereka mengukur itu sebagai sebuah kebaikan, tapi kita umat Islam mengukur itu sebagai sebuah kemaksiatan, karena Islam memerintahkan para wanita untuk menutup aurat. Nah ini akal yang dibimbing dengan wahyu, dan ini akal yang dilepas. Dibimbing dengan apa? Wahyu syaitan, liberalisasi. Kalau wahyu Allah jelas, firman Allah dan sabdanya. Kalau ini wahyu saya, syaitan. Yang namanya liberalisasi, semua tidak ada batasnya. Silahkan. Bahkan kalau ada orang tua yang melarang anaknya pacaran di rumah, di sana ini, negara paling maju katanya, dilaporkan ke polisi. Kenapa? Hak asasi dilanggar. Saya bapaknya melihat anak saya berbuat mesum di dalam rumah ketika saya usir ya kan, dan saya tegakkan amar ma'ruf ditempeleng, dilaporkan ke polisi, malah saya yang ditangkap. Kenapa? Melanggar hak asasi. Jadi silahkan pintu rumah saya dibuka, siapa saja bisa masuk, bisa menikmati ya kan, istri dan anak saya, na'udzubillah. Kalau perbuatan zina dilakukan di rumah pasangan suami istri, rumah keluarga, ini yang disalahkan. Tapi kalau ke tempat-tempat yang sudah disediakan seperti lokalisasi nggak apa-apa. Yang salah kapan? Ketika seorang suami membawa perempuan lain selain istrinya ke rumahnya. Nah, ini baru yang akan dikenakan undang-undang pelanggaran karena mengganggu apa? Ketentraman ya kan, kemasyarakatan. Atau seorang istri yang memasukkan lelaki lain, tapi kalau di luar rumahnya, di hotel nggak apa-apa. Yang di rumah pun ketika digerebek, ya kan, banyak kejadian. Atau di negara kita berdua-duaan di dalam rumah, kemudian digerebek oleh orang kampung karena bukan suami istri, dibawa kemana? Ke kelurahan, dipanggil polisi. Ini meresahkan masyarakat. Si wanitanya pun gagah berani, ya kan, ayo polisi saya hadapi. Didudukan di kelurahan, di sidang, apa jawaban perempuannya? Ini kejadian nyata. Memang saya mau, terus kenapa? Hebat nggak? Saya mau, polisi nggak ada yang bisa menghukum, lurah nggak ada yang bisa menghukum. Selesai, bubar pulang masing-masing dengan secara tertib. dan seksama. Malah pasangan mesumnya itu digandeng, iya kan? Nah orang yang tadi ngerebek, dia apa? Dia cek, situ pingin. Nah, ini kejadian. Tapi Islam jelas. Mau Anda suka sama suka, iya kan? Maka tetap itu dikatakan sebagai pelanggaran, apalagi memperkosa. Tapi ketika itu, selain hukum Islam, ya udah bubar. Kenapa? Enggak ada hukumnya. Suka sama suka. Oleh karena itu, dalam ayat-ayat syariah ini tersebut dan tampaklah kemaslahatan yang agung, di mana kehidupan manusia dan makhluk di dunia dan di akhirat tidak akan berlangsung dengan secara baik kecuali dengan aturan Allah ini. Nah, jika seorang hamba memikirkan dan merenungkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut berupa ilmu dan hikmah, lalu mendapati keteraturan dan kemaslahatannya buat umat manusia, niscaya dia akan mengetahui dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kemaslahatan dan kemuliaan ini. Seperti Allah firmankan dalam surat An-Nisa, ya kan? Ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati dan mendalami Al-Qur'anul Karim sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Tapi ini adalah kitab suci yang Allah turunkan untuk kemaslahatan kita, kebahagiaan kita, tuntunan hidup kita untuk mencapai keridhaan Allah dan untuk mencapai kemaslahatan perjalanan kehidupan dunia kita ini yang sementara. Nah, di antara sebab lain adalah apa yang diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hati setiap hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah tentang pengetahuan Allah, sehingga seakan-akan dia melihat Tuhannya secara langsung. Walaupun kita di dunia tidak bisa melihat Allah. Kapan kita sebagai seorang yang beriman akan melihat Allah? Nanti. Di akhirat. Setiap orang yang beriman akan diperlihatkan akan zat dan wujud Allah seperti kita melihat bulan purnama. Wujuhu yawma idzin ila rabbiha nadhir. Muka-muka yang berseri-seri, mukanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang diperlihatkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia adalah manusia yang paling sengsara di dunia dan diperlihatkan surga, ketika itu dia lupa kesengsaraan yang pernah dia alami di dunia. Seakan-akan dia tidak pernah hidup sengsara. Ketika dia sudah melihat kenikmatan surga yang begitu indahnya, yang tidak pernah terlihat dengan mata atau bahkan terbesit di dalam hati kita, dan melihat Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan wujud Allah, lupalah seluruh kenikmatan surga yang pernah dia rasakan. Saking indahnya melihat Allah. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam surganya dan dijadikan sebagai orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman ketika hidup di dunia ini dengan keimanan dan ketakwaannya, Allah akan berikan pengetahuan kepadanya sehingga seakan-akan dia secara langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang apa itu makna ihsan. Dan Rasulullah menjawab apa? An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak merasakan yang demikian, maka engkau harus tahu dan harus merasakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu dan selalu mengintai gerak-gerik perbuatan hamba. kita selalu merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita, sehingga manusia yang sudah sampai derajat ihsan ini dia akan menjadi mukmin sejati, muslim sempurna. Karena di mana saja dia berada, dia akan menjadi manusia yang bertakwa. Dia jadi orang kaya ataupun jadi orang miskin, dia akan bertakwa. Dia jadi orang pangkat atau jadi orang biasa, dia akan bertakwa. Susah senang, dia akan bertakwa. Mata yang dia gunakan untuk melihat adalah mata Allah. Artinya bukan Allahnya masuk dalam mata kita, enggak. Ya kan, seperti keyakinan akidah wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti, bersatunya meleburnya zat Allah dengan jiwa makhluk. Ini keyakinan yang salah, sehingga menimbulkan apa? Keyakinan sesat yang banyak diyakini oleh manusia ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Padahal ayatnya jelas Allah di mana? Sama. Dan Allah mengenal, mengetahui, melihat dengan ilmunya segala gerak-gerik yang dilakukan oleh hamba dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Tidak ada satu tangkai pun atau satu daun pun yang jatuh dari tangkainya kecuali Allah melihat dan memperhatikan dan tahu. Anta'budallah, ini derajat tertinggi. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau engkau tidak merasakannya demikian, fa innahu yara. Ingat, Allah selalu melihat gerak-gerik, kelakuan, aktivitas kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, dalam Islam itu seperti tadi saya katakan ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Nah, ini tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Seperti dijelaskan dalam hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya, apa itu Islam? Rasulullah jelaskan, ya kan? Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ditanya lagi, apa itu iman? Iman dijelaskan, engkau beriman dengan adanya Allah. Beriman dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitab suci yang pernah diturunkannya, dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diutus. Kemudian dengan apa? Takdir baik dan jelek, beriman dengan hari kiamat, kemudian ihsan. Nah, seperti tadi dijelaskan, masing-masing ada rukun yang membangunnya. Perbedaan di antara ketiganya, antara Islam, iman dan ihsan, adalah jika antara Islam dan iman disebutkan dengan secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam yaitu amal-amal yang tampak dan mempunyai 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, kalau iman dan Islam disebutkan dengan secara bersamaan, ya kan, maka iman itu berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib. Antum lihat, beriman dengan Allah, gaib nggak? Kita pernah lihat malaikatnya, kitab-kitab suci, kemudian apa? Para rasul dan nabi yang Allah utus, hari akhir, kemudian takdir baik dan jelek. Tapi kalau Islam berhubungan dengan amalan yang zahir, sholat kan zahir, kita tahu orang itu sedang sholat, tapi kita nggak tahu hatinya munafik atau tidak. Puasa, kita melihat bagaimana manusia berjuta-juta melaksanakan ibadah haji, semuanya diterima. Apakah dia bisa menjadi manusia yang ikhlas ketika melaksanakan ibadah haji? Apakah tuntunannya mengikuti tuntunan Rasul? Rasulullah ketika pelaksanaannya tidak bercampur dengan perbuatan syirik? Nah, Makanya Islam itu sifatnya adalah dengan sesuatu yang zahir. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amalan batin memiliki 6 rukun. Kemudian, dan jika keduanya terpisah, berdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Ya, seperti kita tahu apa itu makna Islam, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjauhi perbuatan syirik dan para pelakunya. Iman, keyakinan hati, ucapan lisan, praktek jiwa raga bertambah dengan ketaatan dan amal soleh, berkurang dengan perbuatan maksiat. Seperti itu. Dan cakupan ihsan lebih umum dari cakupan iman. Nah ini, ihsan lebih tinggi dari iman. Dan cakupan iman lebih umum dari cakupan Islam. Cakupan ihsan lebih umum dari cakupan iman, dan cakupan iman itu lebih umum dari cakupan Islam. Ihsan lebih umum karena mencakup iman. Tidaklah seorang hamba sampai ke martabat ihsan kecuali jika ia mampu mewujudkan keimanannya. Baru dia mencapai martabat ihsan. Ihsan juga lebih khusus dari segi pelakunya. Karena pelaku ihsan adalah segolongan dari pelaku keimanan. Karena tidak semua orang yang beriman itu muhsinin. Setiap orang yang muhsin tentu dia adalah seorang yang mukmin. Namun tidak semua orang yang mukmin itu muhsin. Iman memiliki cakupan yang lebih umum dari cakupan Islam karena ia mencakup Islam. Seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika ia mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Di zaman Rasulullah SAW ada orang munafik nggak? Ada. Secara zahir dia adalah orang Islam. Dan Rasulullah memiliki catatan yang diberikan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah, yang di tangan Hudzaifah ada catatan orang-orang munafik siapa saja di Madinah ketika itu. Sehingga Hudzaifah dikejar-kejar sama sahabat yang lainnya, di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa sampai ngejar-ngejar? Takut barangkali namanya tertulis di situ menjadi manusia munafik. Allahu Akbar. Seorang Umar takut sampai ngejar-ngejar Hudzaifah hanya untuk tanya nama saya ada enggak di situ. Saya takut menjadi manusia yang munafik. Tapi secara zahir mereka sholat di belakang Rasulullah, ikut di majlis Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, ya kan? Bahkan ikut berjihad bersama Rasulullah. Sampai pernah Umar mengatakan, kalau begitu penggali saja Rasulullah, habisin aja. Aha, enggak bisa seperti itu. Orang akan menghukumi lain, manusia akan menghukumi secara zahir. Jangan sampai dikatakan Muhammad suka membunuh sahabatnya sendiri, karena orang secara zahir akan melihat ini adalah muslim. Tapi ternyata dia adalah seorang munafik, seperti itu. Jadi iman cakupannya lebih umum dari cakupan Islam karena ia mencakup Islam. Nah, seorang hamba tidak mencapai keimanan kecuali ia mampu mewujudkan keislamannya dengan sempurna. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelasnya setiap mukmin adalah muslim dan tidak semua muslim adalah mukmin. Seperti ini. Nah, saudara sekalian, landasan pengetahuan kedua, ya kan, tadi pengetahuan pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, dan banyak sekali. Kalau kita ingin merenungi tanda-tanda Allah dari penciptaan secara kaun alam semesta ini, dan tanda-tanda Allah secara syariah, ada mungkin sebuah buku yang sudah diterjemahkan, ya kan, tapi belum, masih dalam apa ini, cetak, gitu kan, belum selesai. Buku ini dikeluarkan oleh lembaga riset untuk memperkenalkan Islam. Tapi buku ini dibuat oleh lembaga riset mukjizat iptek dalam Al-Quran dan Sunnah di Mekah Al-Mukarramah. Pengarangnya Syekh Majdi Asy-Syarif, orang Mesir. Buku ini insya Allah kalau dicetak bisa kita bagi, dan salah satu cara juga untuk kita bisa apa ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat bagaimana kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala iptek yang ada di dalam Islam. Yang sebenarnya ini sudah ada di dalam Islam. Buku ini berjudul Pesona Keajaiban Islam, Iptek Kemasyarakatan dan Iman. Dan buku ini mungkin sedikit bisa saya jelaskan, ya. Di antaranya adalah sempitnya dada saat naik ke langit. Sempitnya dada saat naik ke langit. 1400 berapa? 34 tahun yang lalu umat Islam sudah tahu. Padahal ketika itu umat Islam enggak ada mereka yang naik Apollo kemana atau Challenger ke langit. Tapi dengan keyakinan dan keimanan mereka kenal. Kalau manusia ke langit itu akan dadanya akan sempit. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ridza 'alal ladina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa may yuridillahu an yudhillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sesat, Allah menghendaki kesesatannya, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya itu sesak lagi sempit. Ka'annama yas'adus fis sama, seperti orang yang naik ke langit atau mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu ridza 'alal ladina la yu'minun, itulah Allah akan menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dayyiqan, merasa sempit ketika naik ke langit, mendaki ke langit. Ada apa sih di langit? Kok kenapa orang ketika naik dadanya menjadi sempit? Kita memuji syukur kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya yang telah menyingkap tanda-tanda kekuasaannya sehingga manusia bisa melihatnya dengan keyakinan, dengan ainul yakin, dengan teknologi sekarang ini. Seperti disebutkan Al-Quran 1434 tahun yang lalu. Turunnya tekanan oksigen di mana ketika seseorang makin ke atas jauh dari bumi, semakin sedikit oksigen, semakin berkurang dan oksigen, dan siapa saja yang mendaki langit akan sesak nafasnya, di mana saluran rongga pernafasan, ya kan, yang ada di antara perut dan dada akan menekan paru-paru sehingga paru-paru itu akan terpacu dengan lebih cepat, sehingga ketika itu manusia akan semakin sesak karena oksigen semakin sedikit, dadanya menjadi sesak. Oleh karena itu dibutuhkan pakaian-pakaian pembantu, ada tabungnya seperti ketika menyelam ke air. Karena tidak ada sarana untuk bisa manusia bernafas. Nah, kalau kita melihat siapa yang memberitahukan, mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW akan hal ini. Kita merasa kaget dengan Islam. Wah, hebat sekali penemuan. Umat Islamnya 1434 tahun ini sudah tahu. Allah yang memberikan pengetahuan ini kepada Rasulullah SAW dengan ilmunya dan mewujudkan bagi hamba-hambanya janji Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fusilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, manusia, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu adalah benar. Di antaranya Allah menciptakan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Banyak sekali. Satu contoh saja dalam Al-Quran yang bisa Anda renungkan. Surat An-Nahl ayat 8. Al-khayla wal-bighala wal-hamira والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Dan dia Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kuda. Bighal. Bighal apa? Iya kan? Oplosan antara kuda dengan apa ya? Dengan keledai. Kemudian Allah menciptakan keledai yang dijadikan sebagai tunggangan bagi kalian dan dijadikan sebagai perhiasan. Mersinya orang di zaman jahiliyah Arab dulu apa? Unta merah. Makanya Rasulullah mengatakan la an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humuri an-na'am. Engkau bisa memberikan petunjuk kepada seorang sehingga mengikuti kebenaran, maka itu lebih mulia dan pahalanya lebih besar di sisi Allah dan kemuliaannya lebih dari engkau memiliki apa? Rolls Royce-nya orang Arab ketika itu. Unta merah. Kalau ada orang Arab ketika itu pakai unta merah, oh ya sudah, berarti mentok. Ada duit lebih. Seperti ketika sekarang ini kita lihat orang pakai Bentley atau pakai Rolls Royce gambarnya di depan. Oh berarti udah mentok ini. Duitnya ada yang lebih. Enggak mikir spare part-nya mahal, dijualnya murah ketika itu. Yang penting kata orang Jawa angles, enak dipakai. Tapi yang kita inginkan dalam ayat ini adalah apa? Allah menciptakan kuda, kemudian bighal, kemudian apa ini? Keledai litar gabuha untuk ditunggangi dan menjadikannya perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Coba renungkan, ini janji mulia dari Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Berupa sarana transportasi yang selalu bergerak maju dan semakin modern sesuai dengan perkembangan zaman dan seiring dengan populasi manusia yang semakin bertambah. Dunia yang dulu lebar seakan-akan sekarang ini sempit. Timbul mobil, pesawat, lain sebagainya. Sampai disebutkan dalam hadis, ya kan, seorang suami berada di luar, istrinya di rumah, tapi bisa berkomunikasi. Apa? Sekarang kita lihat. Dari mulai telepon biasa yang dulu pertama kali pakai, tolong disambungkan ke nomor segini, ya kan? Keluar lagi yang baru, ya kan? Diputer. Keluar lagi yang pakai puteran pencetan sampai sekarang HP, ya kan? HP-nya bukan pencetan lagi, tempel kaca, ya kan? Nanti keluar lagi cuma pakai suara saja. Terus berkembang. Ngobrol dulu cuma pakai suara, sekarang bisa pakai, ya kan, pakai gambar. Dan kemajuan teknologi yang terus. Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menciptakan kuda, bighal, keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya sebagai perhiasan saja cukup, ya kan? Berhenti sampai di sini. Manusia enggak akan ada yang pakai sarana tersebut. Tapi apa yang kita lihat? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan yang kamu tidak mengetahuinya. Mobil pertama kali ditemukan kapan? Nah, tadi saya barusan dapat informasi 17 apa? 69 masih dalam berbentuk uap. Sekarang sudah bagaimana? Yang pakai bensin, yang pakai minyak, ya kan, 1885. Kemudian pesawat berkembang, kereta api, transportasi berkembang lagi, kecepatannya semakin tinggi, bahkan sampai kepada kecepatan melebihi suara jet. Berapa bulan dulu jamaah haji Indonesia harus menempuh perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia dengan kapal. Ya, dan sekarang berapa hari? Nah, kalau sudah sampai pada berubah pakai Concord semua, dalam hitungan berapa menit lagi dengan kecepatan yang tinggi. Ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah dan Maha agung, ya kan? Yang menyebutkan dalam surat Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. ketahui. Satu lagi, banyak sekali contoh-contohnya yang bisa menjadikan kita semakin merasa bangga dengan agama kita. Al-Quran tidak pernah selesai. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci, ya kan? Bukan buku teknologi, enggak. Tapi di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Garis pemisah antara laut yang asin, satu laut dengan laut yang lainnya itu enggak bercampur airnya. Kalaupun masuk, mesti akan ada proses untuk menjadi lautan yang satu atau mengikuti lautan yang lainnya. Marajal Bahraini yaltaqiyan, surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 12, dan membiarkan dua lautan mengalir. Bainahuma barzakhun la yabqiyan, yang keduanya kemudian bertemu dan antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sedangkan kamu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan, dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Saudara-saudara sekalian, ayat di atas ini memberitahukan pada kita akan adanya sekat pemisah antara satu air laut yang asin dengan air laut asin yang lainnya. Bukan di antara yang tawar dengan yang asin, karena marjan itu karang tidak dapat keluar atau tidak terdapat kecuali di antara lautan yang asin. Nah, sekat pemisah ini tersebut tidak bisa dilihat oleh kasat mata telanjang seperti kita ini sekarang ini. Datang ke laut coba kita lihat, atau naik kapal ya kan, ke tengah lautan kita lihat, kita cari mana pemisahnya. Akan tapi bisa dilihat melalui satelit di luar angkasa. Dan yang lebih ajib lagi, di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika itu membaca ayat ini, dan teknologi seperti sekarang ini belum sampai kepada mereka. Apakah menjadikan mereka manusia-manusia yang tidak percaya dan kufur? Apakah mereka, ya kan, menentang Allah? Mana buktinya? Kemudian jebur ke lautan, dicari mana itu pertemuan sekat lah lautan. Tapi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah SAW, masuk akal maupun tidak masuk akal. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dikatakan As-Siddiq? Ketika kejadian Isra dan Mi'raj, datang berita bagaimana Rasulullah SAW melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ditambah lagi berita naik ke langit. Coba, orang ketika itu dapat berita teknologi yang sekarang ini pun kecanggihannya tidak bisa melampaui. Goncang semua di Mekah ketika itu. Sebagian umat Islam pun sempat goncang. Ketika berita ini datang kepada Abu Bakar Siddiq, apa jawaban dia? Beritanya datang dari mana? Allah dan Rasulnya. Yang lebih mustahil dari itu saya percaya. Kenapa? Dari Allah dan Rasulnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi dan jadilah. Nah, jadi ya kan, sekat-sekat pemisah tadi disebutkan tidak terlihat oleh mata telanjang, akan tapi dapat dilihat melalui satelit luar angkasa yang dapat mendeteksi suhu thermal sensor. Sekat-sekat tersebut datang dan pergi serta berpindah-pindah sesuai dengan gerakan ombak laut, dan sekat ini menjaga agar tidak terjadi percampuran air antara dua laut kecuali melalui proses yang akan menjadi flora dan fauna dalam laut maupun beradaptasi isi laut dengan. Makanya tuh ngelihat kayak apa ini, nelayan-nelayan. Saya pernah dapat berita itu ketika berkunjung ke apa ini, Laut Merah di sini. Nah, itu kan masing-masing nelayan itu kan sudah dikasih tahu ada batas-batas. Ini teritorial lautan negara Mesir. Negara Sudan, para pelayar atau pencari ikan dari Saudi tidak boleh melampaui batas garis. Kadang nakal, nyolong-nyolong. Tapi ketahuannya para penjaga lautan itu dari mana? Dari ikannya. Ini ikan ini nggak hidup kecuali di yang sebelah sana. Di sini nggak ada. kamu berarti nyebrang sampai batas garis. Hah? Menunjukkan flora faunanya ada perbedaan. Dan Allah sudah ciptakan pada masing-masing makhluk ikan itu sudah tahu di mana dia harus tinggal yang sesuai dengan habitatnya. Dan ini adalah merupakan kebesaran dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia untuk dia mereka berpikir. Nah, ketika Profesor Hale menemukan ayat ini, dia berkata, aku menemukan sesuatu yang sangat mengundang penasaran, kata dia. Bagaimana pengetahuan ini tercantum dalam ayat Al-Quran, maka pasti Al-Quran ini datang dari sisi Allah dan bukan dari manusia biasa, mustahil dari Muhammad. Kecanggihan apa yang bisa dimiliki oleh seorang Muhammad? Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu, rasa terbakar, sensor yang ada di dalam kulit. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, innal ladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nam kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan adzab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Panas, rasa panas pada diri manusia ini akan timbul dari indera peraba yang ada pada kulit manusia. Dengan demikian manusia akan kehilangan rasa panas terbakar bila lapisan indera peraba sudah rusak. Coba jarum yang kalau kita disuntik, kata orang Madura disontek. Ketika disontek, pertama sakitnya kapan? Ketika jarum masuk di indera yang ada dalam kulit ini. Tapi begitu selap masuk dalam, sakit lagi. Didiamkan nggak sakit. Sakitnya kalau ditarik maju mundur jelas sakit, iya kan? Karena diin indera kulitnya tadi. Tapi ketika sudah masuk sudah selesai. Nah, kita bisa melihat, ya kan? Bahwasanya kelompok ateis macam-macam model kayak orang liberal dan lain sebagainya mengklaim bahwa rasa tersiksa oleh azab api neraka dari Allah Subhanahu wa taala akan hilang setelah beberapa saat mereka dikagetkan, ya kan, dengan apa nih azab. Ya nanti kalau kulitnya udah habis udah hilang, udah enggak sakit lagi. Kayak Mike Tyson ketika, ya kan, jotos-jotosan dan sering jadi anak yang suka jotos-jotosan, akhirnya kan kebal jotosan. Jotosan satu dua masih mental, gak apa-apa. Kenapa? Karena mukanya sudah biasa dijotos. Ya kan, dikasih pukulan, bonggem mentah namanya. Ini kayak bonggem mentah ini. Kalau bonggem matang pakainya kayu, itu bonggem matang. Kalau pakai tangan biasa ini bonggem mentah seperti itu. Kita dulu kalau marah milih mana kamu? Rumah sakit apa kubur? Nah, sebelum kelompok ateis mengklaim bahwa raksa tersiksa oleh azab api neraka dari Allah akan hilang setelah beberapa saat dan hilangnya sensor kulit untuk perasa rasa sakit tadi, mereka akan dikagetkan dengan firman Allah yang berbunyi apa? Badalnahum juludan khairaha. Saat kulit itu sudah hangus, Allah menggantikan dengan kulit yang baru dalam adab supaya mereka merasakan sakit. Di sini salah seorang profesor dari Thailand, nyebutnya namanya saya bingung ini, Tajasat Tajasan itu namanya, tapi dia profesor dari Thailand. Ada di YouTube bahkan disebutkan ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi media kan tidak mau menyebarluaskan karena dia tahu akan menjadi sebab umat manusia berbondong-bondong masuk Islam, yang merupakan salah satu pakar bedah ulung. Ketika membaca ayat ini dan mempelajari Al-Quran, tertegun dia. Untuk kemudian berterus terang bahwa tidak ada pilihan bagi manusia untuk mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akhiri ungkapan dari lisannya dengan mengucapkan hal ini, menggugah hatiku dan membuatku yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah, Sang Pencipta yang Maha Tahu akan segala sesuatu. Dan menurut hemat saya tadi ya, tibalah waktunya bagi saya untuk mengumumkan di hadapan kalian semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul dan lain sebagainya. Insyaallah kalau pas bukunya sudah kita cetak, kita bagikan, itu bisa ini sekelumit, masih banyak lagi. Dan subhanallah, orang yang membaca Al-Quran terus akan menemukan sesuatu yang baru, seakan-akan sebelumnya dia tidak pernah membaca, padahal sudah pernah khatam 2, 3, 4, 5 kali. Inilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan pengetahuan kedua adalah pengetahuan tentang agamanya, yaitu Islam, yang seseorang dibebani untuk mengamalkan seluruh syariat yang ada di dalam Islam. Juga pengetahuan yang dikandung di dalam agama Islam berupa hikmah, rahmat, maslahat bagi segenap makhluk, ya kan, serta meninggalkan hal-hal yang merusak maslahat tersebut. Nah, orang yang mau berpikir dan merenungkan secara sungguh-sungguh tentang agama Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu dia akan mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar dan Islam adalah agama kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Dan kita tidak dibenarkan mengukur Islam dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Banyak orang mengukur Islam dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Sebab umat Islam terlalu banyak meremehkan banyak hal dan melanggar berbagai macam larangan besar. Sehingga seakan-akan mereka yang hidup di negara Islam berada dalam suasana yang bukan Islam, Islami, padahal mayoritasnya umat Islam. Tapi Islam diukur dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Islam diukur dengan sosok suri teladan. Islam diukur bukan dengan Arabnya. Kalau orang mengukur Islam dengan Arab, ya salah. Karena Abu Jahal Arab. Ya. Kemudian Abu Lahab Arab. Di Lubnan pakai bahasa Arab, orang Arab, tapi non-Muslim, Kristen. Pencetus partai Ba'ath, nasionalis Arab. Ya kan? Pencetusnya orang Kristen, tapi murid-muridnya orang Islam, yang kemudian jadi pemimpin-pemimpin di Suriah, di Irak. Gurunya, pencetusnya orang Kristen, muridnya orang Islam. Kalau orang mengukur Islam dengan Arabnya, oh bubar, hancur. Tapi Islam diukur dengan apa? Firman Allah dan sabda Nabi. Dengan utusan Allah yang Allah utus ke dunia ini sebagai manusia paling sempurna dan paling mulia di dunia. Siapa? Rasulullah. Betul, memang orangnya orang Arab. Tapi Rasulullah ketika berada di dunia ini bukan sedang mengumandangkan kearabannya, tapi membawa misi agama Islam. Makanya Anda bisa dapatkan, enggak ada orang Arab bisa bersatu di dunia karena nama Arabnya. Bohong. Dan orang Arab itu identik orang-orang yang paling suka berpecah belah. Makanya persatuan negara Arab itu enggak ada manfaatnya sampai sekarang. Iya. Pernah sebelum pimpinan persatuan negara Arab 2 periode sebelum orangnya sekarang ini, ketika itu pernah rapat. Iya kan, dan cuma bisa rapat-rapat toh, buang-buang duit, ditunggu oleh para wartawan, ya kan? Apa istilahnya hasil yang akan disampaikan. Ini wartawan udah senang nunggu di luar, begitu sampai di luar ditanya, apa ini hasil terobosan-terobosan yang akan dikeluarkan oleh persatuan negara-negara Arab ini. Kata dia, ittafaqna, kami telah sepakat. Ittafaqna, kami telah sepakat. Iya, sepakat apa? Ittafaqna alla natafiq. Kita bersepakat untuk tidak sepakat. Karena mustahil ada orang Arab bisa bersatu dengan nama Arab. Orang Arab akan bersatu hanya dengan satu ideologi, yaitu Islam. cuma dengan Islam. Aus dan Khazraj berperang berapa? 40 tahun. Siapa yang bisa menyatukan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ideologi apa? Islam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. At-Tamimi dan Quraisy, dua-duanya itu dari Adnan, dari bapak yang satu, dinamakan sebagai suku Arab Al-Adnaniyah. Ratusan tahun berperang, pentung-pentungan kerjanya. Bisa bersatu dengan siapa? Muhammad Rasulullah yang membawa ideologi la ilaha illallah. Makanya kita mengukur Islam dengan siapa? Rasulullah SAW yang membawa Islam ini, bukan dengan keadaan umat Islam sekarang ini. Nah, agama Islam ini alhamdulillah mencakup semua maslahat yang dikandung oleh semua agama-agama terdahulu dan lebih unggul dari agama-agama tersebut karena ia akan cocok untuk segala zaman, tempat dan umat. Dan makna cocok di sini untuk segala zaman, tempat dan umat adalah dengan berpegang teguh dengan Islam, tidak bertentangan dengan maslahat umat kapan dan di mana saja. Justru dengan Islam itulah kemaslahatan bisa terwujud. Sebaliknya bukan berarti bahwa ia tunduk kepada setiap zaman, tempat dan umat. Agama Islam menyeru kepada setiap perbuatan baik dan melarang dari setiap perbuatan buruk, ya kan? Islam memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang tercela. Islam ini datang untuk menjaga lima perkara. Nah, ini antum perlu camkan ini. Islam ini datang untuk menjaga lima perkara. Allah telah mensyariatkan banyak hal untuk menegaskan penjagaan ini. Islam datang untuk menjaga agama. Islam datang untuk menjaga akal. Islam datang untuk menjaga kehormatan. Islam datang untuk menjaga harta. Ya kan? Akal, agama, akal, harta, kehormatan, ya kan, dan jiwa. Satu persatu kita paparkan. Islam datang untuk menjaga agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan syirik. Tawaf di kuburan, cari berkah di tempat-tempat keramat, istighosah kepada orang yang ada di dalam kubur, serta segala hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik dan mengharamkan untuk mengarahkan peribadahan kepada selain Allah, apapun bentuknya, baik secara zahir maupun batin. Peribadahan kepada selain Allah dilarang. Oleh karena itu, kita harus memahami makna ringkas syahadatain, dua kalimat syahadat yang sering kita ucapkan. Syahadat la ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ibadah hanya milik Allah. Ini adalah merupakan bagian pesona bagi agama kita. Allah mengharamkan, ya kan, peribadahan kepada selain Allah. Allah mengharamkan hati, akal dan fitrah untuk melakukan peribadahan secara mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah tidak ada orang yang berhak diikuti di dunia ini, ya kan, dalam mempraktikkan syariat dan agama kecuali siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikuti rasio, tradisi, kelompok jika semua itu menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka seorang Muslim, di samping dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, juga tidak mengikuti ajaran kecuali ajaran siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Ia tidak mengikuti akalnya, ya kan? Ro'yu, akal keluarga, akal kelompok, akal jamaah, kebiasaan, tradisi, semuanya itu harus kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan, singkirkan. Tidak bertentangan, tidak apa-apa. Tapi ketika bertentangan, mana yang harus kita dulukan? Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Dan inilah dakwah salafiyah yang kita dakwahkan ini, ya kan, adalah agama Allah yang suci dan murni yang diturunkan oleh Allah kepada kalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam berdakwah kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kelompok atau individu, tidak, tetapi mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun memang telah timbul kekeruhan, timbul banyak perbuatan bid'ah, sehingga kita harus menguasai ilmu syar'i untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita meneladani ungkapan Imam Malik rahimahullah yang pernah berkata, dan ini juga diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah. Pemikiran manusia bisa diambil, bisa ditolak kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi telah disinggung tadi di atas, Islam datang untuk menjaga lima perkara. Perkara pertama, menjaga agama. Oleh karena itu diharamkan perbuatan syirik, dan segala sesuatu yang menimbulkan akses kepada perbuatan syirik pun diharamkan. Kedua, penjagaan terhadap badan. Dengan apa? Mengharamkan pembunuhan dan mengganggu orang lain. Sampai dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 cabang. Paling tingginya a'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya apa? Imaqatul adha. Menyingkirkan duri atau sesuatu yang bisa mencelakakan manusia dari jalan. Apalagi sampai membunuh. Makanya kenapa pembunuhan diharamkan di dalam Islam. Juga Islam datang untuk memelihara akal. Makanya kenapa minuman keras, khamr, candu, rokok itu diharamkan. Karena akal kita ini diperintahkan untuk dijaga, bukan malah dirusak. Akal lempeng dibuat ngelantur. Akal waras dibuat, ya kan, gak waras. Orang manusia harusnya gagah dan perlente dengan jalan yang lurus, malah dibuat jalan sempoyongan. God dibilang apa? Holding bag. Apa tempat tidur yang indah, tapi dia orangnya mabuk. Ketika ndelosor di pinggir jalan, dia pikir saya ndelosor di bintang 5 dengan khayalannya. Kamu itu tadi di jalan, enggak, saya lagi di hotel yang mewah kok. Akal yang waras yang harus dijaga justru malah dirusak. Kemudian Islam datang untuk menjaga kehormatan. Ya kan, makanya kenapa perbuatan zina, percampuran nasab itu diharamkan di dalam Islam. Ikhtilat, pergaulan bebas diharamkan. Karena kehormatan seorang manusia itu harus dijaga. Islam datang untuk menjaga harta. Makanya itu Islam mengharamkan perbuatan tabdzir, pemborosan. Gaya hidup, ya kan, hedonisme. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, penjagaan lima perkara ini termasuk bagian dari keindahan agama kita. Syariat Islam ini telah datang untuk memerintahkan penjagaan terhadap semua ini. Dan masih banyak lagi perkara yang digariskan oleh Islam, namun tidak bisa kita paparkan dengan secara rinci di sini. Insyaallah pada kesempatan lain. Nah, syariat Islam ini telah merangkum seluruh amal soleh dari mulai syahadat hingga menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena itu, tolong jawablah, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk dari bagian keimanan. Bagaimana mungkin agama memerintahkan untuk mengganggu orang lain, melakukan pembunuhan, peledakan, ya kan? Kalau Islam ini memerintahkan duri aja suruh disingkirkan dari jalan. Bagaimana ada orang yang mengatasnamakan bisa menghalalkan pemboman atau pembunuhan, ya kan, semau dengan hawa nafsu mereka sendiri. Padahal Islam memerintahkan untuk menyingkirkan duri dari jalan. Ini tidak lain adalah merupakan intervensi pemikiran asing terhadap agama Islam. Kemudian yang terakhir, landasan ketiga adalah pengetahuan manusia tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini dapat diperoleh dan dipelajari dengan kita menelaah, membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana Rasulullah ketika berada di apa ini di hadapan umatnya, bagaimana Rasulullah ketika berada di rumahnya, ketika bergaul dengan istri-istrinya, secara komplit semuanya dijelaskan, bagaimana jihad Rasulullah SAW dan segi-segi lain dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, setiap orang yang ingin menambah pengetahuan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW harus menelaah perjalanan hidup Nabi Muhammad baik ketika dalam peperangan maupun perdamaian, susah maupun senang, ya kan, bagaimana Rasulullah SAW, ya kan, dalam kehidupan beliau sehari-hari, ketika beliau berangkat berjihad, dan bagaimana ketika beliau berada sebagai pemimpin di hadapan masyarakat, di hadapan masyarakatnya, ini perlu kita pelajari. Dan Rasulullah SAW ketika akan mengutus pasukannya, apa pesan beliau? Hati-hati, jangan bunuh orang sipil. Nah, jangan rusak tempat peribadahan. Ini kepada pasukan Islam. Jangan bunuh orang-orang tua, anak kecil, dan wanita. Yang dihadapi siapa? Orang yang menentang masuknya Islam. Itu yang dijadikan musuh. Makanya ketika Islam menguasai Palestina, enggak ada pertumpahan darah sama sekali. Antum bisa baca secara. Ketika Islam pertama kali masuk dan menguasai Palestina, Allah Akbar, sama sekali tidak ada satu pohon pun yang tumbang. Pertumpahan darah ada, tapi dengan yang menentang lagi kan, yang menghalangi umat Islam untuk masuk. Ini jelas. Antara tentara dengan tentara, pasukan dengan pasukan. Tapi kebalikannya, ketika Palestina dikuasai oleh negara-negara kafir, bagaimana keadaan umat Islam di dalam? Hancur, lautan darah, dibantai habis umat Islam. Dan sejarah berbicara, Anda bisa membaca. Bukan dahulu, sampai sekarang pun seperti kita lihat. Dan kita bisa melihat bagaimana umat lain tinggal di negara seperti Indonesia, seperti Malaysia, dengan damai. Gak ada yang otak-atik. Tapi lihat umat Islam di Rohingya. Lihat umat Islam bagaimana di Myanmar. Dibantai habis. Inilah kemuliaan agama kita. Inilah kemuliaan Islam. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bisa mengikuti Rasulullah SAW secara lahir maupun batin, dan mewafatkan kita dalam keadaan sebagai manusia-manusia berpegang teguh dengan agama ini. Sungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dan seperti tersebut di diktat tadi, ada beberapa pelajaran-pelajaran penting. Ringkasannya seperti tadi yang saya jelaskan, ya kan? Ada tiga pembahasan, yaitu dalam bentuk tanya-jawab, yang ini juga bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Untuk kita tanamkan kepada keluarga dan anak-anak kita. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ringkas, tapi ini akan membekas dan menancap dalam hati anak-anak kita. Dan kita latih. Man Rabbuk, siapa nak? Tuhanmu. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku adalah Allah yang memelihara diriku dan seluruh alam dengan segala kenikmatannya. Mana dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini. Wahai anakku, jika kamu ditanya, apa itu arti Rabb? Jawab, Rabb adalah Zat yang berhak untuk disembah, yang memiliki dan menguasai segala sesuatu. Wahai anakku, jika kamu ditanya, bagaimana cara kamu mengenal dan mengetahui Rabbmu? Nah, ini antum bisa baca pada masing-masing diktat yang sudah dibagikan, ya kan? Dan bisa dipraktekkan dalam diri dan keluarga kita. Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.